Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan tayyiban kathiran mubarakan fihi kama yuhibbuhu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Insyaallah kita melanjutkan pada sesi yang kedua ini pelajaran tafsir. Tafsir Juz Amma dari tafsirnya Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang lalu kita membaca beberapa poin-poin faedah mempelajari atau faedah kisah-kisah yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Baik. Sekarang kita baca penjelasan dari Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Qala Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullahu taala qawluhu hal ataka للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو لكل من يأتيه خطابه ويصح توجيه الخطاب atau توجيه الخطاب إليه. هل أتاك apakah telah datang kepadamu, domir kaf di sini, kamu di sini, kata beliau bisa kembalinya kepada Nabi. Ya, apakah telah datang kepadamu wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau bisa juga kembalinya kepada setiap individu yang memang dipanggil, diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa maknanya kembali kepada Nabi atau umum. Apakah telah datang kepadamu wahai Nabiku, atau apakah telah datang kepadamu bagi orang-orang yang membaca Al-Quran. Wa yakunu alal ma'nal awwal, makna ayat kalau dengan makna yang pertama, yaitu ketika dikembalikan kepada Nabi. Hal ataka ya Muhammad, maka maknanya adalah apakah telah datang kepadamu wahai Muhammad. Wa ala ma'na tsani, kalau dengan makna yang kedua, maka makna dari ayat adalah hal ataka ayyuhal insan, apakah telah datang kepadamu wahai manusia. Apa itu? Hadis Musa, yaitu berita atau cerita tentang Nabimu Musa. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengawali kisahnya dengan bentuk apa? Pertanyaan. Ya. Itu merupakan salah satu uslub dalam apa? Dalam menyampaikan sebuah pesan. Barakallahu ya. Apa tujuannya? Untuk buat apa? Memancing fokus gitu ya. Pihak yang mendengar. Barakallahu. Jadi enggak langsung cerita. Kan beda ya. Kalau tiba-tiba langsung cerita begini ceritanya, itu kurang. Ya, kurang membuat yang mendengar itu apa tertarik untuk mendengar. Tapi kalau diawali, pernahkah kalian mendengar kisah tentang Nabi Musa? Wah, langsung gitu ya, tertarik untuk mendengarkan. Itu uslub Al-Qur'an. Ya, salah satu uslub dalam barakallahu fikum menyampaikan pesan atau tarbiyah dalam mendidik. Barakallahu fikum. Huwa Ibnu Imran alaihi salatu wassalam, Maksudnya adalah kisah Nabi Musa putranya Imran alaihi salatu wassalam, afdalu anbiya'i bani Israel. Nabi Musa ini adalah Nabi bani Israel yang paling afdal. Bani Israel itu terkenal sebagai kaum yang paling susah untuk diatur. Ya, daplek kalau bahasa Jawa Timurnya ya, barakallahu. Dan mereka barakallahu fikum hanya takluk dan tunduk dengan Nabi Musa. Kalau sama Nabi Musa mereka enggak berani macam-macam. Segen. Kalau nabi-nabi yang lain, wah, berani, bahkan mereka bunuh nabinya sendiri. Iya. Barakallahu fikum Bani Israil. Baik. Kalau sudah sama Nabi Musa, sudah. Mereka apa? Sangat segan dan menghormati. Makanya dikatakan Nabi Musa ini Nabi Bani Israel yang paling afdol. Baik. Wahuwa ahadu ulul azmi al-khamsati. Dan beliau merupakan salah satu dari lima nabi atau rasul yang diberikan gelar ulul azmi. Apa maksudnya ulul azmi? Baru-baru. Masa? Itu kalimur rahman. Apa? Diberi cobaan yang lebih. Namun tetap bersabar. Gitu ya. Sepertinya begitu. Ada yang lain, Pak Musa? Yang punya ketentuan. Nah, ulul azmi itu kan maknanya dari yang memiliki azm. Iya. Kekokohan, barakallahu fikum, kesabaran mereka dalam menghadapi kaumnya sangat luar biasa. Baik, barakallahu fikum. Itu menurut istidlal sebagian para ulama. Mereka mengkhususkan. Wailah, sebagian yang lain mengatakan semua nabi dan rasul itu ulul azmi. Mereka adalah orang-orang yang memang punya tipe mental baja. Barakallah. Ya. Kecuali Nabi Adam dan satu lagi siapa? Nabi Adam dan Yunus. Nabi Adam kalah tergoda dengan rayuan istri yang azamnya tadi kuat kokoh, enggak mau makan. Ayolah mas, wah ini ya barakallahu fikum. Akhirnya apa? Tergoda Nabi Adam. Yunus enggak sabar menghadapi kaumnya sehingga dia tinggalkan. Yang lainnya ulul azmi. Itu pendapatnya Syekh Mukbil bin Hadi rahimahullahu taala. Barakallahu. Ada penjumhur para ulama mengatakan ulul azmi itu lima. Salah satunya adalah Nabi Musa. Iya. Jadi maksudnya memang semua para nabi dan rasul itu memiliki azam mental yang baja dan kuat, tapi yang paling super adalah lima orang ini. Di antaranya ada Nabi Musa, barakallahu. Iya. Dan memang kalau kita melihat membaca sirah dan sejarahnya luar biasa ya, sabaran Nabi Musa itu ngemong Bani Israel. Ya kan? Barakallahu fikum. Baik. Baru selamat dari apa? Dari kejaran Fir'aun. Sudah minta yang macam-macam. Apa itu? Ija'al lana ilahan kamalahum aliha. Minta dibuatin Tuhan. Ah. Gimana orang-orang ini? Barusan diselamatkan dari iya, kezaliman. Pengen lagi dalam jatuh dalam kesyirikan. Iya. Sabar. Barakallahu fikum. Iya. Baik. Kemudian barakallahu fikum ketika ditinggal oleh Nabi Musa hanya beberapa hari, mereka sudah bikin ulah. Apa itu? Menyembah anak patung anak sapi. Barakallahu fikum. Iya. Ada saja ulahnya Bani Israil itu barakallahu fikum yang tayyib. Iya. Membuat kesabaran beliau barakallahu fikum itu memang harus diuji barakallahu fikum. Baik. Hum, kata beliau, ulul azmi itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad yang pertama. Wa Ibrahim, yang kedua Nabi Ibrahim. Wa Musa, yang kedua Nabi Musa. Wa Isa, yang ketiga Nabi Isa. Wa Nuh alaihi wassalatu wassalam. Ya, barakallahu fikum. Baik. Nabi Muhammad, jangan ditanya bagaimana kesabaran beliau dalam ngemong kaumnya. Iya, barakallahu fikum. Itu luar biasa. Baik. Kemudian barakallahu fikum, Nabi Ibrahim juga jangan ditanya bagaimana kesabaran beliau dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Iya, barakallahu fikum. Baik. Baru dapat anak. Siapa itu? Ismail. Ya, lagi senang-senangnya barakallahu fikum. Sudah lama enggak dapat anak, dapat anak. Tapi Allah suruh apa? Tinggalkan di padang pasir. Belum sebelum belum, Pak. Ya kan? Barakallahu fikum. Baik. Iya. Barakallahu fikum. Enggak lama kemudian setelah berjumpa kembali, baru kok senang-senang ketemu. Suruh sembelih itu anaknya. Barakallahu fikum. Ya kan? Kemudian barakallahu fikum, apa lagi? Disuruh sunat. Iya, ketika sudah cukup tua usianya barakallahu fikum. Ya, jadi bertubi-tubi Allah itu memberikan ujian dan cobaan untuk beliau barakallahu fikum. Itu Nabi Ibrahim. Nabi Isa juga demikian barakallahu fikum. Iya, baik. Diintimidasi barakallahu fikum, dizalimi oleh kaumnya. Begitu juga Nabi Nuh. Berapa tahun Nabi Nuh berdakwah? 900 tahun lebih. Masyaallah. 900 tahun itu dikira apa pada nurut semua? Banyak yang membangkang, bayangkan. Iya. Sabarnya luar biasa. 900 tahun menghadapi kaum yang ngeyel. Gitu ya. Itu kan menunjukkan apa? Orang yang punya azamnya luar biasa. Barakallahu fikum. Ya. Kita kalau jadi guru ngajar santri-santri yang barakallahu fikum beling gitu ya, sudah enggak sabar. Itu Pak Wahyu ya, ngadepin siswa-siswa yang nakal-nakal. Hah? Wah, ini sudah keluarkan saja. Barakallahu fikum. Baik. Ya. Tapi Nabi Nuh Masya Allah ngomong 900 tahun berapa itu. Baik. Sabarnya luar biasa. Waqad dzakara haula'il khamsata fil Qur'an fi mawdi'aini. Dan Allah menyebutkan 5 orang nabi ini di dalam Al-Qur'an pada 2 tempat. Ahaduhuma fil Ahzab. Yang pertama disebutkan dalam surat Al-Ahzab fi qaulihi ta'ala wa id akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min nuhin wa ibrahima wa musa wa isa ibni maryam. Dan sungguh kami telah mengambil mitsaq, perjanjian yang kuat dari semua para nabi. Dan juga dari engkau, Nabi Muhammad, kemudian dari Nuh, dari Ibrahim, dari Musa, dan dari Isa. Allah sebutkan 5 nama nabi ini secara khusus untuk menunjukkan keabdolan mereka, menunjukkan ada yang spesial dari mereka, sehingga disebutkan secara khusus namanya. Yang pertama dalam surat Al-Ahzab ayat ke-7. Wasani fi qaulihi ta'ala, dan yang kedua terdapat pada firman Allah Ta'ala dalam surat Asy-Syura ayat ke-13. Allah mengatakan, syara'a lakum minad-dini ma wassa bihi Nuhan wallazi awhayna ilaika وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى. Dan Allah telah mewasiatkan, telah mensyariatkan untuk kalian dari agama ini apa yang diwasiatkan ya kepada Nuh, dan juga apa yang kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad, dan apa yang kami wasiatkan kepada Ibrahim, kepada Musa dan Isa. Jadi lima nabi ini disebutkan secara khusus namanya. Ini ayat yang dijadikan para ulama untuk mengkhususkan ulul azmi itu pada lima orang ini. Barakallahu fikum. Baik. Wa hadits Musa alaihi salatu wassalam dzukira fil Qur'an aktsar min ghairihi, kata beliau. Cerita tentang Nabi Musa alaihi salatu wassalam disebutkan di dalam Al-Qur'an jauh lebih banyak, jauh lebih sering dibandingkan nabi-nabi yang lain. Iya, Pak ya. Ini rajin baca Quran enggak nih? Hah? Barakallahu fikum. Iya, kalau kita rajin membaca Quran, sering baca terjemahannya juga, barakallahu fikum, kita akan membenarkan apa yang disebutkan oleh Syekh. Gitu ya, Bu Faruk ya. Sering kita mendapatkan kisahnya Nabi Musa. Kenapa? Li'anna Musa huwa nabiyul Yahud wahum kathiruna fil madinati wa haulaha fi ahdin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Di sini Syekh menyebutkan alasannya secara histori. Kenapa sih kisah Nabi Musa itu lebih banyak disebutkan di dalam Al-Qur'an dibandingkan nabi-nabi yang lain? Karena kata beliau, Nabi Musa itu kan nabinya orang Yahudi. Dan orang Yahudi saat itu termasuk banyak tinggal di kota Madinah, yang di mana Rasul domisili di situ. Iya, barakallahu fikum. Dan juga yang tinggal di sekitar Madinah itu rata-rata orang Yahudi. Barakallahu fikum. Pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakanat qasas Musa akthar ma qassa alaina min nabai al-anbiya'i wa ashmaliha wa awsaiha. Oleh karena itulah kisah-kisah Nabi Musa jauh lebih banyak dibandingkan apa yang dikisahkan kepada kita tentang berita-berita para nabi. Jauh lebih mencakup kisahnya Nabi Musa, jauh lebih luas. Di kisah Nabi Musa itu hampir komplit, ya kan? Dimulai semenjak beliau kecil sampai besar. Dalam banyak tempat para kawan-kawan, dari mulai kelahirannya sampai beliau barakallahu fikum sayyid berhasil mengalahkan Fir'aun barakallahu fikum. Kenapa? Karena tadi Nabi Musa itu adalah nabinya orang Yahudi, dalam keadaan orang Yahudi itu banyak termasuk barakallahu fikum dikatakan juga besar persentasenya yang tinggal di Madinah dan sekitarnya. Jadi sengaja Al-Qur'an sering mengisahkan tentang Nabi Musa. Apa fungsinya? Yang pertama untuk menarik simpati orang Yahudi. Al-Qur'an itu kok sering sekali mengisahkan Nabi Musa. Menunjukkan mereka ini menghormati nabi kita. Gitu ya. Orang muslim ini sebenarnya memuliakan nabi kita. Masa mereka enggak mau menghormati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama, barakallahu fikum. Yang kedua, barakallahu fikum, untuk mengingatkan kembali orang-orang Yahudi. Iya. Bahwasanya mereka itu sebenarnya sudah jauh melenceng dari agamanya Nabi Musa. Gini loh agamanya Nabi Musa. Mengajak kaumnya untuk bertauhid, menyembah hanya kepada Allah. Enggak banyak faedahnya. Disesuaikan barakallahu fikum. Dengan tujuan barakallahu fikum, agar orang-orang Yahudi yang ada di sekitar mau sadar dan kembali, barakallahu fikum. Wa fi qawlihi hal ataka haditsu Musa tashwiqun lisami'i liyastami'a ila ma jara fi hadhihi al-qisah, sebagaimana yang diisyaratkan tadi. Ya. Pada ucapan Allah, apakah telah datang kepada engkau berita tentang Musa? Ucapan ini kata beliau merupakan bentuk tashwiq. Ya. Tashwiq itu membuat orang apa? Penasaran. Ya. Upaya membuat penasaran bagi para pendengar agar dia mau mendengarkan dengan seksama apa yang akan berlangsung dari kisah yang ada. Sebagaimana saya sebutkan, untuk apa? Memancing fokusnya para pendengar. Iya. Agar mereka mau mendengarkan kisah dengan seksama. Iya, para Allah itu. Beda ketika kita bercerita langsung, kita ada cerita begini. Kan kurang terkesan ya. Orang yang mendengarkan juga kurang tertarik. Tapi kalau diawali dengan tahukah kalian tentang kisah Nabi Musa? Nah, maka tertarik. Barakallahu fikum. Baik. Itu ya, itu usul Al-Qur'an. Jadi bapak-bapak sekalian kalau ingin cerita sama anak-anak enggak apa-apa menggunakan usul Al-Qur'an, atau Abu Faruk ingin cerita sama cucunya. Ini nih. Nah, Mbah punya cerita. Kenapa cerita sama cucunya, Pak? Oh, belum punya cucu. Oh ya, insyaallah. Pak Wahyudi belum juga, Pak ya. Wah, anaknya udah pada gede-gede semua ini ya. Pak Sabari? Belum juga. Barakallahu fikum. Ya, kalau punya anak masih kecil, baik. Demikian barakallahu fikum uslubnya Al-Qur'an. Iya, baik. Tahukah kalian tentang cerita Nabi Musa? Barakallahu fikum. Baik. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara kisahnya. Innadahu rabbuhu bil wadil muqaddas tuwa. Iya. Yaitu ketika Allah memanggil, atau ketika Rabb-nya memanggil dia di sebuah lembah yang suci di bukit tua. Barakallahu fikum. Kata beliau, nadahu Allah azza wa jalla nida'an sami'ahu bi sautillahi azza wa jalla. Yaitu Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Musa dengan panggilan yang didengar oleh Nabi Musa dengan suara. Nabi Musa benar-benar mendengar suara Allah Subhanahu wa taala yang memanggilnya. Barakallahu fikum. Tayyib. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa nadainahu min janibit turil aymani wa qarrabnahu nadiyya. Dan kami memanggil ia, yaitu Musa, dari sisi bukit Tur al-Aiman, dan kami dekatkan dia. Barakallahu fikum. Tayyib. Ini ya. Dan dalam masalah ini barakallahu fikum, ahlu sunnah dalam pembahasan asma wa sifat meyakini Allah itu berbicara dengan suara, ya, dengan huruf yang jelas, barakallahu fikum. Baik. Yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, tentunya tidak bisa disamakan dengan suara-suara makhluk. Tapi mereka para anbiya barakallahu fikum yang memang diajak bicara oleh Allah mendengarkan itu dan memahami dengan suara yang jelas, barakallahu fikum. Iya, itu pendapat ahli sunnah. Barakallahu fikum. Adapun barakallahu fikum pendapat-pendapat yang lain, mereka mentakwil. Iya, sekian banyak penyimpangan dalam pemahaman sifat kalam bagi Allah. Barakallahu fikum. Tayyib. Orang-orang Jahmiyah, Mu'tazilah berpendapat kalamullah itu adalah makhluk. Iya. Karena Allah itu tidak berbicara. Barakallahu fikum, ya. Tapi yang berbicara adalah Jibril. Sehingga mereka mengatakan kalamullah itu makhluk. Barakallahu fikum. Ini jelas menyimpang. Ya, barakallahu fikum. Ada juga barakallahu fikum Asy'ariyah, Kullabiyah. Mereka berpendapat kalamullah itu bukan makhluk, tapi kalamun nafsani, kata mereka. Allah itu berbicara tapi lewat hati. Jadi kalamullah itu tidak didengar dengan suara, tapi apa? Bicaranya itu dari hati ke hati. Jadi kayak telepati begitu. Ketika Allah menyampaikan wahyu kepada Jibril, kayak telepati, dari hati ke hati bicara. Gitu ya, barakallahu fikum. Baik, itu menurut Asy'ariyah. Barakallahu fikum. Ya, kalamun nafsani. Barakallahu fikum. Dan ini juga batil. Iya. Dalam nas-nas Al-Qur'an sangat jelas barakallahu fikum menunjukkan bahwasanya Allah berbicara dengan suara. Iya, bukan dengan hati. Seperti dalam ayat ini. Iya, innadahu rabbuhu bil wadil muqaddas itu. Yang namanya nida itu bukan hanya sekedar suara, tapi apa? Panggilan yang cukup keras. Namanya nida. Seperti nidaul azan, panggilan azan. Itu bukan hanya sekedar suara, tapi apa? Suara yang keras. Itu dalam bahasa Arab. Yang namanya nida enggak mungkin dengan suara hati. Barakallahu fikum, ya. Sehingga nas sangat jelas menunjukkan Allah itu berbicara dengan suara, dan barakallahu fikum tentunya tidak bisa disamakan dengan suara makhluk, dan tidak bisa kita gambarkan kaifiahnya. Kita hanya meyakini Allah berbicara dengan suara. Barakallahu. Tayyib bil wadil muqaddasi. Huwa at-tur. Yang dimaksud dengan lembah yang suci tadi adalah Bukit Tur. Disitulah Allah mengajak Nabi Musa berbicara. Barakallahu. Wal wadi huwa majral ma. Yang dimaksud dengan wadi itu adalah tempat mengalirnya air. Jadi dia yang dataran rendah. Wasammahu Allahu muqaddasan li'annahu kana fihi al-wahyu ila Musa alaihi salatu wasalam. Lembah itu dinamakan dengan lembah yang suci karena Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu di situ kepada Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Makanya dikatakan sebagai lembah yang suci. Karena di lembah itulah Nabi Musa menerima wahyu dari Allah. Wa qawluhu tuwa ismun lil wadi. Iya, tuwa itu adalah nama lembahnya. Tapi kalau nama perbukitannya namanya Bukit Tur atau Gunung Tur. Ya. Tapi lembah di mana Nabi Musa mendapatkan wahyu di situ namanya lembah Tuwa. Gitu ya, barakallahu fikum. Apa isi wahyu yang diterima oleh Nabi Musa? Izhab ila Fir'auna innahu tagha. Kamu pergi coba. Ya, coba kamu pergi untuk menemui Fir'aun. Dia itu sudah kelewatan, kata Allah. Baik. Fir'aunu kana maliku Misra. Fir'aun itu adalah gelar untuk Raja Mesir. Bukan nama. Ya kan? Karena Raja Mesir itu punya banyak Fir'aun, ya. Fir'aun pertama, Fir'aun kedua, dan masing-masing punya nama. Jadi Fir'aun itu adalah gelar. Sama seperti di Indonesia, gelar bagi rajanya namanya Sultan. Jadi untuk Mesir, gelar rajanya adalah Fir'aun. Barakallahu fikum. Baik. Kalau Persia apa? Tauhidi. Apa, Pak? Kisra. Iya, itu untuk raja Persia. Kalau Romawi? Kaisar. Kaisar. Iya, barakallahu fikum. Baik. Kalau Najasyi, raja Afrika. Apa gelarnya? Hah? Habasyi. Habasyi itu nama negaranya. Apa nama gelarnya untuk raja Afrika? Tuh, kok pada bingung, padahal sudah saya kasih tahu tadi. Ya Najasyi itu. Iya, gelar untuk raja Afrika, nah Najasyi. Tadi kan di awal sudah keceplosan saya, baru ingat ini. Kalian tuh nggak paham, baru pada bingung malah ya. Baik, Najasyi itu gelar untuk raja Afrika. Najasyi gelar untuk raja Afrika atau Habasyah. Baik. Kana yaqulu liqaumihi innahu rabbuhumul a'la. Di antara sikap Fir'aun yang kelewatan adalah dia berkata kepada kaumnya bahwasanya dia adalah Rabb mereka yang paling tinggi. Jadi Fir'aun mengklaim dirinya adalah sebagai Rabb yang ngatur urusan rakyatnya. Wa annahu la ilaha ghairahu, dan bahwasanya tidak ada Tuhan selain dia, Fir'aun. Jadi Fir'aun itu ngaku sebagai apa? Tuhan. Dan memang demikian barangkali secara histori orang-orang Mesir, iya, mereka menyembah rajanya karena mereka meyakini raja-raja Mesir itu adalah keturunan dari dewa matahari. Apa namanya? Ra. Iya. Singkatnya namanya Ra, dewa mereka. Jadi raja mereka Fir'aun itu merupakan titisan dari Ra sehingga disembah. Itu keyakinan mereka. Barakallahu fiik. Itu iya, di antara tindakan Fir'aun yang kelewatan. Padahal barakallahu fikum, secara hati nurani Fir'aun itu enggak sampai seperti itu. Justru dia meyakini Nabi Musa ini apa? Nah. Iya. Bahwasanya Tuhan yang disembah oleh Nabi Musa ialah Tuhan sebenarnya. Sebagaimana Allah mengatakan wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Fir'aun seolah-olah secara lahir dia menampakkan penentangan. Ya. Menentang Nabi Musa, tetapi hatinya yang paling kecil meyakini barang akan kebenaran apa yang diseru oleh Nabi Musa. Ya, para profit. Tapi karena kezaliman dan kecongkakan, dia enggan menerimanya. Baik. Ya. Barakallahu fikum. Ini versi ya yang ada di dalam Al-Qur'an. Barakallahu fikum. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala mengatakan, wa qala fir'aunu ya ayyuhal mala ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi. Di antara statement Fir'aun dalam surat Al-Qasas ayat ke 38, Allah menukilkan, Allah mengatakan, dan Fir'aun berkata, wahai rakyatku, aku tidak mengetahui ada Tuhan selain aku untuk kalian. Jadi Tuhan kalian itu cuma aku. Aku gak tahu ada Tuhan yang lain. Itu kata Fir'aun. Fadda'ama laisa lahu. Fir'aun mengklaim sesuatu yang bukan haknya. Wa ankara haqqa ghairihi wa huwa Allah azza wa jalla, dan dia mengingkari hak selainnya yaitu Allah azza wa jalla. Wa amarallaha nabiyahu Musa alaihi salatu wassalam ayyadhaba ila Fir'auna. Maka Allah memerintahkan nabinya yaitu Musa untuk pergi menemui Fir'aun. Ya, bolehnya diingatkan. Ya. Siapa tahu ia tazakkara au yatazakka. Fir'aun itu mau ingat, sadar dan mau mensucikan dirinya. Ya. Disuruh ngasih peringatan barakallahu fikum. Baik. Wahya risalah, dan itulah merupakan bentuk risalah diutusnya Nabi Musa sebagai rasul barakallahu fikum. Baik. Dan barakallahu fikum, Nabi Musa ketika menerima perintah itu, beliau sempat apa? Merasa berat luar biasa. Ini Fir'aun ini. Iya. Barakallahu fikum. Bukan menghadapi Ahok ini. Barakallahu fikum. Ini Fir'aun. Barakallahu fikum. Iya. Tapi artinya barakallahu fikum enggak macam-macam. Iya, nyawa tah taruhannya barakallahu fikum. Tapi وَبَيَّنَ سَبَبَ ذَلِكَ هُوَ تُغْيَانُ هَذَا الرَّجُولُ أَعْنِ فِرْعَوْنِ. Dan Allah menjelaskan penyebab kenapa diutus Nabi Musa kepada Fir'aun. Karena laki-laki ini telah melampaui batas. Yang saya maksud adalah Fir'aun. Fi surati Taha qala idhaba ila Fir'auna innahu tagha. Dalam surat Taha Allah mengatakan, memberitakan kepada Nabi Musa dan saudaranya itu Harun, kalian berdua pergilah menemui Fir'aun barakallahu fikum. Sesungguhnya dia itu telah melampaui sehingga dari sini barakallahu fikum kita bisa mengambil faedah. Ya, selalim apapun seorang penguasa, ya, secongkak apapun seorang penguasa barakallahu fikum, masih ada harapan mereka itu mendengarkan arahan dan nasihat. Gitu ya. Apakah di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa dan Harun untuk berdemo? Untuk menghadapi kelaliman dan kecokakan Fir'aun? Berdua saja kan disuruh. Coba kalian berdua temui Fir'aun, nasihati. Bayangkan. Ya kan? Barakallahu fikum. Baik. Padahal yang dihadapi ini Fir'aun barakallahu fikum. Kalau berdua, ya sangat besar kemungkinannya lehernya kelibat. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan keberanian, menanamkan keberanian kepada Nabi Musa dan Harun berdua temui Fir'aun. Ya. La takhaf wala tahzan. Jangan takut, jangan sedih. Allah selalu bersama kalian. Itu bimbingan syariat barakallahu fikum. Dalam apa? Menasehati seorang penguasa atau pemimpin. Enggak ada dalam ayat Al-Qur'an itu suruh demonstrasi. Mohon maaf. Ya, barakallahu fikum. Islam mengajarkan kita untuk dengan santun. Wah, itu penguasa Ustaz, kalau enggak didemo enggak akan didengarkan. Kata siapa? Fir'aun lo, coba lihat. Fir'aun itu. Hah? Kurang gablek apa dia itu? Iya. Kurang sombong apa Fir'aun? Sama Ahok lebih parah mana? Iya. Tapi Allah menyarankan keduanya untuk langsung menemui Fir'aun. Nasihat ini. Ini bro. Ini ya? Baik. Barakallahu fikum. Baik. Jangan dipahami berarti anda bela Ahok ya, enggak. Nanti kok Ustaz ini memang pro Ahok, jangan-jangan ya, lah orang kafir itu enggak. Anda menyampaikan syariat, ya bimbingan Islam, enggak ada yang namanya cara demonstrasi seperti itu. Ya, walaupun negeri kita melegalkan, tapi syariat tidak. Yang kita bahas sekarang fokusnya caranya. Naam, Ahok memang galak. Dia telah menghina, memperolok-olok agama kita. dia harus dituntut secara hukum. Nah, ya, saya sepakat. Tetapi yang kita kritisi itu caranya. Dengan berdemo, apalagi kalau membawa nama Islam, nggak benar, gitu ya. Kecuali kalau dia nggak bawa nama Islam, barakallahu fikum. Dan itu tidak mungkin bagi mereka, karena yang dituntut itu agama. Mau nggak mau harus membawa nama Islam. Jadinya barakallahu fikum salah kaprah. Seolah-olah mereka itu membela Islam, padahal tidak. Sebagaimana kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, la lil Islamin nasaru wala li a'da'ihi kasaru. Mereka itu sebenarnya bukan membela Islam, bukan juga mengalahkan musuh-musuh Islam. Kalau dengan cara-cara seperti ini, lihat cara Allah Subhanahu wa taala yang ingin meluruskan kesalahan Fir'aun. Cukup Nabi Musa dan Harun, putus. Temui Fir'aun. Barakallahu. Kok bisa pas bahasanya ya? Baik, barakallahu. Wallahu taala alam bisawab. Iya. Dikit lagi ya. Tinggal dikit. Wala munafata bainal ayataini, tidak ada barakallahu fikum kontradiksi antara dua ayat, karena ayat yang pertama tadi menyebutkan Allah memerintahkan kepada Nabi Musa saja. Pada ayat dalam surat Toha, Nabi Musa dan Harun barakallahu fikum. Baik. Wadzalika anna Allah taala arsala Musa awwalan tsumma talaba Musa sallallahu alaihi wa alihi wasallam min rabbih ayyashudda azrahu bi akhihi Harun. Jadi kata beliau cara mengkompromikannya bahwasanya Nabi Musa pertama bahwasanya Allah di awal mula hanya memerintahkan Nabi Musa untuk menyampaikan pesan Allah kepada Fir'aun. Tapi setelah itu Nabi Musa meminta kepada Allah apa? Bantuan. Iya. Dibantu oleh saudaranya. Enggak pede Nabi Musa. Kenapa? Kalau dalam masalah diplomasi ngomong itu agak kurang bisa. Nabi Musa mengakui kelemahannya ya. Kalau saya ngomong itu takutnya keras dan dikasar. Kalau ngomong kurang. Minta kepada saudaranya. Harun ini lebih pandai dalam berdiplomasi. Nah, makanya ya Allah, saya tolonglah saudara saya Harun ini, diajak. Ya, bantu saya untuk ngomong sama Fir'aun. Kalau orang kasar sama kasar kan nanti enggak ketemu, malah berantem ya. Jadi butuh dengan orang yang pandai berbicara. Harun lebih pandai berbicara daripadamu, Musa. Nah, itu caranya menghadapi penguasa. Iya. Dicari orang yang pandai berdiplomasi, tentunya yang didengarkan, punya posisi di barakallahu di mata penguasa. Barakallahu. Adalah Fir'aun. Allah masih tetap meminta berdua untuk apa? Menyampaikan pesan. Siapa tahu Musa. Barakallahu fiik. Baik. Fa arsala Haruna alaihi salatu wasalam ma'a Musa fa sara Musa wa Harun kilahuma mursalun ila Fir'aun. Maka Allah mengutus Harun dan juga bersama Nabi Musa untuk menemui Fir'aun. Maka keduanya pun menjadi seorang rasul, utusan Allah untuk menemui Fir'aun. Indah. Lihat ya. Faedah yang sangat berharga bagi kita barakallahu fikum, khususnya menyikapi barakallahu fikum fenomena yang kita barusan menyaksikan terjadi di tengah-tengah kaum muslimin barakallahu fikum ya. Baik. Wallahu taala alam bissawab. Nabiyul qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.